نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فإنشاءالله untuk malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebelumnya tidak lupa ana ingatkan untuk ana pribadi dan antum sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Min adzamin ni'am, yang merupakan salah satu kenikmatan yang paling besar, yaitu talabul ilmi. Tidak kepada setiap orang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya ini. Allah memilih di antara para hamba-hambanya. Setelah seharian, mungkin di antara antum ataupun di antara kita semua sibuk dari pagi sampai sore mencari makanannya jasad-jasad kita, yaitu kita bekerja dari pagi sampai sore mencari maisyah yang itu digunakan untuk makanan jasad-jasad kita. Adapun saat ini yang kita lakukan di majelis ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya al-ilmu ta'amun ta'amul qalbi. Ilmu itu adalah makanannya hati. Wa syarabuhu wa dawa'uhu. Minuman hati itu adalah ilmu. Obatnya adalah hati adalah ilmu. Wa hayatuhu mauqufatun 'ala dzalika. Dan hidupnya hati itu bergantung dari ilmu. Ilmu yang kita dapatkan. Kemudian beliau menyebutkan fa idza faqadal qalbu al-'ilma. Dan jika hati seseorang itu hilang ilmu darinya, fahuwa mayyitun, maka hati tersebut menjadi hati yang mati. Makanya sebagaimana kita bersemangat di dalam mencari makanan jasad-jasad kita, maka lebih lagi min babil aula, kita harus lebih bersemangat di dalam mencari makanan hati-hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Fa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh." Di dalam tubuh kita ada segumpal daging atau segumpal darah. Apabila segumpal darah atau daging tersebut baik, salahat salahal jasadu kulluh, maka seluruh badan kita, jiwa kita akan baik pula. Begitu juga kebalikannya. Wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tadi atau segumpal darah tadi jelek, maka seluruh badan kita pun akan jelek pula. Oleh karena itu, maka kita ingatkan kepada anak pribadi dan juga antum sekalian bahwasanya kita di dalam mencari makanan hati kita harus lebih bersemangat dibandingkan dengan kita mencari makanan untuk jasad-jasad kita. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, yang dibawakan oleh Imam Abdul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwasanya annasu muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'am. Manusia itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih besar, lebih butuh dibandingkan kebutuhan seorang manusia terhadap makanan. Li'anna ta'ama wa syarab yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini. Disebabkan kebutuhan seorang hamba terhadap makanan dan minuman dalam satu hari paling banyak satu kali ataupun dua kali. Orang tidak makan satu hari masih kuat, tidak minum satu hari juga masih kuat. Ini kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Wal ilmu yahtaju ilaihi bi'adadil anfas. Dan kebutuhan manusia terhadap ilmu, terutama ilmu syar'i, maka dibutuhkan sebanyak ketika dia bernafas. Antum membutuhkan sesuatu, apa ini hukumnya, apa ini dalilnya, apa ilmu tentang ini, apa ilmu tentang itu. Ini lebih dibutuhkan dibandingkan dengan butuhnya manusia terhadap makanan dan minuman. Bisa kita lihat bagaimana para salaf, mereka ihtimam mereka terhadap ilmu dibandingkan dengan masalah makanan. Disebutkan, dikisahkan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya kami 7 bulan berada di Mesir, dan selama 7 bulan itu kami tidak pernah merasakan makanan berkuah. Disebabkan sibuknya mereka menuntut ilmu, tidak sempat untuk menyiapkan makanan. Siang kami berkeliling kepada para masyayikh, belajar dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Adapun malam hari, maka kami mudzakarah, memperbaiki catatan-catatan kami. Kemudian beliau menyebutkan, dan pada satu hari kami keluar untuk belajar pada seorang syekh, akan tetapi ketika sampai di sana ternyata syekh tersebut sakit. Akhirnya kembalilah beliau bersama temannya dan melewati satu pasar dan tertarik untuk membeli ikan yang dijual di pasar. Kemudian mereka membeli dan membawanya pulang. Ketika akan memasak ikan tersebut, ternyata datang waktu kajiannya syekh yang lain, maka mereka tinggalkan ikan tersebut. Kemudian terus berlangsung seperti itu selama 3 hari, sampai akhirnya beliau mengatakan, akhirnya ikan tersebut berubah, akan membusuk, maka kami pun memakannya mentah-mentah. Kemudian Abu Hatim mengatakan, sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jiwa yang santai. Bagaimana perhatikan kaum salaf, mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan ketahuilah, ketika manusia sudah terpenuhi kebutuhan ruhnya, atau maka kebutuhannya terhadap dunia hanya secukupnya yang bisa mengantarkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya kecintaan seseorang terhadap ilmu tidak akan berkumpul dengan kecintaan dia terhadap dunia. Orang yang cinta ilmu, maka dia tidak akan cinta dunia. Begitu juga sebaliknya, orang yang mencintai dunia, ilmunya pasti terbengkelai. Tidak akan bersatu dua hal ini. Maka mana yang akan kita dahulukan? Apakah kebutuhan kita terhadap ilmu kita dahulukan, sehingga ketika hadir di majelis ilmu, bukan dengan sisa-sisa tenaga ataupun sisa-sisa semangat, ketika datang di majelis ilmu akhirnya belum lama disampaikan sudahlah kondisi ngantuk, tahu-tahu taklim sudah selesai. Maka Biasanya disebutkan harus lebih semangat di dalam menuntut ilmu dibandingkan di dalam mencari dunia, karena kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap kebutuhan dunia. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya mencintai ilmu, inna hubbal ilma wa talabahu, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya, aslu kullu hasanatin, adalah pokok segala kebaikan. Wa talabud dunya wal mal, adapun wa hubbud dunya wal mal, adapun mencintai dunia dan harta, aslu kullu sayyiatin, adalah pokok dari segala kejelekan. Antum perhatikan seorang penuntut ilmu, maka dia ada rambu-rambunya. Tidak bisa ilmu itu diraih dengan tanpa adab, tanpa aturan. Tidak akan ada seorang penuntut ilmu yang dia ingin mendapatkan ilmu syar'i, tahsilul ilmi, dia melakukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Adapun mencari dunia, antum bisa perhatikan bagaimana abdu dunia, mereka mencari dunia menggunakan segala cara, iya, halal dan haram ditabrak, hak-hak orang lain diambil. Nah, di situ terkumpul semua kejelekan. Oleh karena itu, ana ingatkan kepada ana juga dan antum sekalian untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, menulisnya, menghafalkannya, dan memurojaahnya. Baik itu bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab kita akan memahami din ini, ataupun qiraatul Quran, ataupun ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan, kita membaca kitab Syarhu Qawaidul Arba. Insyaallah pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada kaidah yang pertama. Mungkin di antara antum ada yang bisa menyebutkan apa itu kaidah yang pertama. Kalau tidak hafal matannya, itu perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala, antum bisa menyebutkan secara bil makna, maknanya atau jadi meyakini tauhid rububiyah saja, yaitu af'alullah, yaitu meyakini kekhususan pada perbuatan-perbuatan Allah, seperti mencipta, menghidupkan, mengatur, memberikan rezeki, dan yang semisal dengan ini, maka belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dalilnya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka faham dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasanya. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka, pengakuan mereka, keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian kita masuk pada kaidah yang kedua. Qala rahimahullah ta'ala al-qa'idatu thaniyatu, kaidah yang kedua dari empat kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafaati. Mereka, yaitu orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang musyrik Arab, mereka mengatakan ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, watawajjahna ilaihim, dan menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka, yaitu kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, kepada para berhala, illa li talabil qurbati wasyafaati, kecuali untuk meminta kedekatan dan syafaat. Jadi orang-orang musyrik dahulu, ketika mereka berdoa ataupun menghadapkan wajah-wajah mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka mengatakan bahwasanya tujuan mereka adalah untuk meminta kedekatan ataupun syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala penjelasan dari kaidah yang kedua ini. Kemudian fadalilul qurbati, maka dalil qurbah yaitu bahwasanya mereka berdoa kepada rabb-rabb mereka atau pada sesembahan-sesembahan mereka adalah untuk meminta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah qaulullah taala, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali ataupun pelindung-pelindung selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, dan tidaklah kami beribadah, tidaklah kami menyembah mereka, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk atau agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dalilnya bisa antum lihat yang tidak ada kitabnya pada surat Az-Zumar ayat ketiga, atau pada juz awal juz 23 nya, awal juz akhir-akhir juz 23. Ini adalah kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya mereka berdoa dan menghadapkan wajah-wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meminta kedekatan kepada Allah dan untuk meminta syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka disebutkan nanti dalam syarah bahwasanya mereka ini meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka ini tidak menciptakan ataupun memberikan rezeki ataupun perkara-perkara yang lainnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala al-qaidatu ats-tsaniyatu, kaidah yang kedua, anna musyrikina alladzina sammahumullahu musyrikina wa hakama 'alaihim bil khuludi fin nari lam yusyriku fi rububiyyati. Nah, perhatikan bahwasanya kaum musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka dengan musyrikin dan menghukumi mereka dengan kekal di dalam neraka, lam yusyriku fi rububiyyati, mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara rububiyah. Jadi perkara rububiyah itu adalah af'alullah, yaitu perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, dan yang semisal dengan ini. Dan orang-orang musyrik mereka meyakini ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama asyraku fil uluhiyyati. Akan tetapi mereka ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara uluhiyah. Dan pengertian uluhiyah adalah al-ifradullah bil ibadah. Dan ini berkaitan, kalau rububiyah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, sedangkan al-uluhiyah berkaitan dengan af'alul ibad, yaitu perbuatan-perbuatan hamba. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Mereka, yaitu orang-orang musyrik, la yaquluna, mereka tidak mengatakan, inna alihatahum, sesungguhnya sesembahan-sesembahan mereka, takhluqu, menciptakan, wa tarzuqu, dan memberikan rizki, ma Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini kalau ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma Allah. Dan mereka juga tidak mengatakan kalau ilah-ilah atau sesembahan mereka ini memberikan manfaat atau mendatangkan madarat atau mengatur bersama Allah. Nah, perhatikan, ini orang musyrik meyakini hal ini, bahwasanya itu semua adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka beribadah atau menyembah sesembahan selain Allah? Wa innamattakhaduhum syufa'a. Sungguhnya mereka mengambil sesembahan-sesembahan mereka beribadah kepada selain Allah dalam rangka agar dalam rangka mereka ini sebagai pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan mereka. Nanti akan dibantah oleh pada paragraf yang selanjutnya. Kama qala Allah taala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yaitu tentang orang-orang musyrik tadi, yaitu tentang keyakinan-keyakinan mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak bisa mendatangkan madarat, wa la yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'u indallah. Dan mereka mengatakan, haula, ilah-ilah atau sesembahan-sesembahan mereka adalah syufa'u, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Hum mu'tarifuna bihadza. Dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin Quraisy dahulu meyakini hal ini. Innahum la yanfa'una wa la yadhurruna. Sesungguhnya sesembahan mereka itu tidak memberikan manfaat, wa la yadhurruna, tidak mendatangkan madarat. Wa innamattakhaduhum syufa'a. Dan mereka mengambil sesembahan-sesembahan mereka adalah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni wusata'a indallahi fi qada'i hawaijihim. Jadi mereka menjadikan sesembahan-sesembahannya itu sebagai perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik ini, mereka menyembelih untuk sesembahan mereka, bernazar untuk sesembahan mereka. Lali annahum yakhluquna aw yarzuquna. Bukan dikarenakan mereka ini menciptakan atau memberikan rizki atau memberikan manfaat. ataupun mendatangkan mabarat. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan mereka. Jadi mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka bukan karena mereka meyakini sesembahan mereka ini adalah yang menciptakan, yang memberikan rizki, akan tetapi mereka menyebutkan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Dan sesungguhnya dikarenakan mereka ini adalah perantara di antara mereka orang-orang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'una 'inda Allah, dan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi aqidatul musyrikin. Ini adalah keyakinan akidah orang-orang musyrik. Jadi ini ya keyakinan mereka ketika mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka ini tidak menciptakan, tidak memberikan rizki, akan tetapi mereka mengatakan sesembahan mereka ini adalah syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akidah yang batil. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan di sini, wa anta lamma tunaqisil ana, dan kamu sekarang jika kamu mengajak berbicara ataupun berdiskusi dengan kuburiyan, apa di sini disebutkan kuburiyan, yaitu penyembah-penyembah kubur, orang-orang yang senantiasa yaitu para penyembah kubur, baik yang itu dikemas di dalam istilah religi atau yang lainnya, maka apabila antum semua atau kita semua mengajak mereka berdiskusi atau mengajak mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh pendahulu mereka. Yaqulu hadza maqalata sawa'an bisawa'in. Maka para kuburiyin ini akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para pendahulu mereka. Yaqulu anna adri anna hadzal waliya aw hadzal rajula as-saliha la yadurru wa la yanfa', walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu syafa'ah li indallah. Jadi mereka sama mengatakan sebagaimana pendahulu mereka. Mereka mengetahui bahwasanya wali-wali ataupun anggapan mereka orang laki-laki soleh yang ada di kuburan tersebut ini tidak bisa mendatangkan madarat ataupun tidak bisa memberikan manfaat. Akan tetapi mereka beralasan walakin huwa rajulun salihun, akan tetapi penghuni kubur ini adalah laki-laki soleh. Wa uridu minhu syafa'ah, dan aku menginginkan darinya syafa'at di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah yang kedua. Jadi orang-orang yang mereka beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berkeyakinan bahwasanya af'alullah itu adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengibadahi sesembahan mereka dalam rangka untuk sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disebutkan bahwasanya syafaat itu ada batasan dan juga ada atur apa ada syarat-syaratnya. Wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun, dan syafa'at itu ada syafa'at yang hak, syafaat yang benar, wa fiha batilun, dan juga ada syafaat yang batil. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, syafaat itu adalah atawassatu lil ghair, jadi perantara bagi yang lain, bijalbi manfaatin, untuk mendatangkan manfaat, atau bijalbi mudharratin, atau untuk menolak mudharat. Jadi dia sebagai perantara di antara orang, di antara syafaat dan di antara orang yang diberi syafaat. Atau kalau menurut ta'rif atau definisi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dimisalkan ini ya, contoh ya, ini definisi ta'rif ini. Jadi ada si A yang membutuhkan sesuatu dari si B. Nah, si B ini, si A ini tidak mengenal langsung dengan si B, maka dia ada si C yang kenal dengan si B, maka nah si A ini membutuhkan sesuatu lewat si C ini, si B ini ya, si C, agar menyambungkan dengan si B. Jadi pengertian itu ada pengertian dari contoh dari ta'rif yang disebutkan di sini. Adapun secara bahasa, syafaat itu adalah dari kata asyaf'u, yaitu didul witri, lawan dari witir. Lawan dari witir ganjil adalah genap, iya. Jadi syafaat secara bahasa adalah didul witri, atau lawan dari witir, lawan dari ganjil, yaitu genap. Menjadikan sesuatu yang ganjil itu menjadi genap. Satu menjadi dua, tiga menjadi empat, lima menjadi enam. Ini adalah secara bahasa. Adapun secara istilah tadi disebutkan atawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au bidaf'i madarratin. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Dan di sini disebutkan asy-syafa'atul lati hiya haqqun wa sahihatun, da syafa'at yang benar dan yang sahih, hiya ma tawaffara fiha syartani, yaitu yang terpenuhi padanya dua syarat. Syartul awwalu an takuna bi idznillah. Di syafa'at ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu tsani an yakuna al masyfu'u fihi min ahli tauhid. Syarat yang kedua adalah bahwasanya orang yang diberi syafaat adalah dari ahlu tauhid, ai min usatil muwahhidin, yaitu dari kalangan ahlu tauhid yang bermaksiat. Atau disebutkan di dalam yang kitab yang lainnya, yang pertama adalah ridha. Jadi ridha Allah kepada pemberi syafaat, juga ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Dan syarat yang ketiga adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, yaitu kepada syafi, memberikan syafaat kepada al-masyfu'ulah. Jadi ini syarat dari syafaat yang hak. Kemudian disebutkan fa in ikhtalla syartun min syartaini fa syafaatu batilatun, dan jika hilang syarat dari salah satu syarat dari dua syarat tadi, maka syafaatnya menjadi syafaat yang batil. Dua syarat tadi yaitu an takuna bi idznillah wa an yakuna al masyfu fihi min ahli tauhid. Sehingga sudah terjelas terbantahkan apa yang menjadi dalil atau pembelaan orang-orang musyrik. Qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil dari al-idznu. Dalil dari syarat yang pertama. Kemudian wala tadi Al-Baqarah ayat 255. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Berarti ini adalah dalil yang untuk syarat yang kedua. Wahum ustadul muwahidina, yaitu mereka, yaitu illa liman irtadha, adalah hum ustadul muwahidina, yaitu kalangan muwahidin ahlu tauhid yang dia bermaksiat. Amal kufaru wal musyrikuna fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya pemberi syafaat. Fahaulai kemudian disebutkan di sini dalilnya malid zalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Dan orang-orang zalim itu mereka tidak memiliki teman dan tidak memiliki pemberi syafaat yang syafaatnya diterima. Fahaulai sami'u bisyafa'ati wala arafu ma'naha. Maka mereka ini, orang-orang musyrik ini, mereka mendengar tentang syafaat, wala arif ma'nahu, dan mereka tidak mengetahui makna dari syafaat. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah, dan mereka pergi atau ziarah, berwisata, meminta syafaat kepada mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bal talabuha liman huwa musyrikun billahi. Bahkan mereka meminta syafaat tersebut yang diminta dari orang-orang musyrik atau orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La tanfa'u syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya pemberi syafaat. Karena yang diberikan syafaat di sini adalah uswatul muwahhidin dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i yajhaluna ma'na syafa'ah al-haqqah wa syafa'atul batilah. Dan mereka ini, yaitu orang-orang kuburiyun, mereka bodoh, tidak memahami apa itu makna syafaat yang benar dan makna syafaat yang batil. Kemudian asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laisat bimutlaqatun. Syafaat ini memiliki syarat dan memiliki batasan-batasan, bukan mutlak begitu saja. Jadi ini adalah penjelasan tentang kaidah yang kedua. Dan pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan jenis-jenis syafaat. Itu syafaat itu terbagi menjadi berapa? Akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini bahwasanya syafaat terbagi menjadi dua, syafaat yang manfiyah dan syafaat yang musbatah. Akan disebutkan ta'rifnya apa itu syafaatul manfiyah, apa itu syafaatul musbatah. Insyaallah untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa